Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita mengkaji surah An-Nahl ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui kekuasaannya satu bagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sungguh kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Pendengar RRI yang berbahagia, Waya ja'aluna lima la ya'lamuna. Mereka telah menyediakan lima kepada apa-apa la ya'lamuna, yang tiada mereka ketahui nasiban, bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kalau kita perhatikan ayat 56 ini, maka sebenarnya ma di sini tidaklah otomatis kepada berhala-berhala, tapi maksudnya adalah apa-apa yang disekutukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengisyaratkan apa? Karena tidak semua yang disekutukan itu adalah berhala atau patung-patung, tetapi lebih juga dapat juga disebutkan ma di sini apapun yang kita sekutukan selain Allah adalah lima di sini. Ma di sini sesuatu. Artinya apa? Ketika kita memprioritaskan selain Allah dalam kehidupan ini, maka prioritas yang kita berikan itu tidak lepas dari unsur yang Allah rezekikan kepada kita. Itu adalah rezeki Allah. Ketika itu adalah rezeki Allah, maka sebenarnya kita wajarnya mensyukuri Allah pemberi rezeki. Bukan kita malah memberikannya kepada Tuhan yang tidak berkuasa, yang berbentuk patung, berhala, atasan, materi, dunia, apapun namanya. Karena apa yang kita perbuat tidak dalam koridor mensyukuri Allah, akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih jauh lagi Allah mengatakan, amma kuntum taftarun, yang kamu ada-ada, iftiro, yang kamu buat, yang kamu dustai. Artinya apa? Ada God spot, kata Ustaz Perdana. Ada naluri ketuhanan dalam diri manusia. Sebenarnya dia tahu bahwa sebenarnya hal ini bersumber dari Allah, dan saya harus bersyukur kepada Allah. Tapi karena keegoannya, karena kedunguannya, karena kebodohannya, maka dia mendustakan dirinya dengan mencari Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang digambarkan dengan amma kuntum taftarun, kamu telah mendustakan dirimu. Bagaimana Ustaz Perdana melihat hal ini? Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, kita sangat menarik kalau kita perhatikan ayat 56 ini. Karena kita diajak untuk mempergunakan nalar kita, untuk mempergunakan segala kemampuan ilmu pengetahuan kita miliki, kecerdasan yang kita miliki, untuk merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan. Kalau seseorang dalam ayat ini dikatakan dia ternyata memberikan sesajen kepada Tuhannya, ya, memberikan makanan kepada Tuhannya, atau memberikan sesuatu kepada Tuhannya, secara logikanya ini tidak layak. Kenapa? Karena yang sepatutnya memberi itu adalah Tuhannya kepada dirinya, bukan dia memberi kepada Tuhannya. Ya, secara logika kita bisa melihat kalau kita memberi sesuatu kepada yang lain, itu artinya kita yang berada dalam posisi atas, yang diberikan itu berada dalam posisi yang bawah karena menerima. Jadi secara akal tidak layak untuk dilakukan hal seperti ini, tidak layak untuk disembah. Kemudian Nabi Ibrahim sendiri dalam banyak keterangan di dalam Al-Quran juga mencoba untuk meyakinkan kaumnya, masyarakatnya, untuk tidak melakukan penyembahan berhala. Ketika dia menghancurkan seluruh patung dan meninggalkan satu patung, dan ini dikritik, dia kemudian mengatakan, tanya sama patung yang besar itu, kan ada tergantung kampak di lehernya, pasti dia yang menghancurkan tuhan-tuhan yang kecil ini. Akhirnya mereka kemudian, ya tidak mungkin patung itu yang menghancurkan, dia tidak bisa bergerak. Kalau begitu, atambudu namatan hitun, kenapa kamu menyembah sesuatu yang kamu sendiri memahatnya? Tidak layak untuk seperti itu untuk dilakukan. Ya, begitu juga dalam keterangan lain kita bisa melihat bahwa banyak logika-logika yang dipakai ya. Bahkan saat sekarang ini kalau kita melihat bahwa, coba kita berpikir kembali, ketika kita disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat, pergi ke PlayStation, mengabaikan waktu ibadah kita untuk hal-hal seperti kerja yang terlalu berlebihan ya, atau bermain-main, pertanyaannya adalah apakah itu akan memberikan manfaat buat kita? Kenapa kita tidak berpikir kembali bahwa kalau secara logika kita bisa menimbang kembali, ternyata yang harus kita lakukan adalah lebih baik daripada itu. Ya, jadi mari pergunakan rasio kita, mari pergunakan akal pikiran kita. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, lima la ya'lamun, dengan data-data ilmu pengetahuan yang dimiliki, seharusnya seseorang bisa mendapatkan satu kesimpulan yang tegas dan dia pahami dengan baik bahwa tidak layak selain Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan sebagai sesembahan, atau mengabaikan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia dan kepentingan pribadi kita. Nah, Ustaz Jenal, apa rahasianya di sini sehingga Allah mengatakan tallahi? Kenapa sampai Allah bersumpah di sini? Iya, karena ini adalah puncak dari teguran Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang dikasihaninya. Allah sangat mengasihi hambanya, bukan berarti Allah itu perlu kepada hambanya. Ya. Sebagaimana seorang orang tua yang menyayangi kepada anaknya dan menasihati kepada anaknya, wahai anakku, nam mubakiron wakum mubakiron, tidur cepat dan bangun cepat. Tujuannya apa? Agar Anda menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kita ketahui bersama bahwa pemimpin-pemimpin dunia ini adalah orang yang sangat menghargai waktu dan bekerja demi masa depan yang jauh. Orang Islam itu adalah orang-orang pemimpin, tidak saja di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena memang bangunnya sudah memang subuh kian. Nah, jadi di sini Allah cinta kepada makhluknya, maka Allah berkata tallahi, demi Allah, bukan karena Allah ngarap. Karena apa? Karena kata Ustaz Perdana, Allah yang memberi rezeki, bukan Allah yang meminta rezeki. Allah yang memberi fasilitas, bukan saja kepada orang beriman, kaum kafir pun Allah beri fasilitas. Tetapi kalau Anda ingin bahagia, sembahlah Allah Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan hanya minta pertolongan kepadanya. Ini adalah ungkapan yang cerdas, ini adalah ungkapan kasih sayang. Tinggal orang-orang yang cerdas apakah dapat merespon ini dengan cerdas juga. Iya, jadi kembali lagi bahwa memang kita harus mempergunakan nalar kita dengan sebaik-baiknya, Ustaz Jenal ya. Kalau kita perhatikan Al-Quran sendiri, apakah Al-Quran lebih banyak berbicara tentang keimanan atau berusaha untuk mengaktifkan kecerdasan kita untuk memahami atau mengimani sesuatu dengan logikanya? Iya, jadi sebenarnya Al-Quran ini mengajak kita untuk menggunakan kedua otak, otak kanan dan otak kiri. Otak kiri artinya disuruh baru bekerja, otak kanan artinya mencari solusi sehingga dia bekerja dahulu walaupun dia tidak tahu manfaatnya apa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai engkau mencapai derajat keyakinan. Ada yang mengatakan keyakinan di sini adalah wafat. Artinya apa? Ketika dia bekerja, dia akan mencapai suatu manfaat tertinggi dari apa yang dia kerjakan. Jangan mengharap dahulu aku digaji berapa baru bekerja. Tidak, kerjalah, Anda akan menemukan manfaat yang begitu banyak. Inilah pemahaman Islam yang mengajak kita untuk memutar otak sehingga jangan dustakan dirimu sendiri. Iya, jadi yang menariknya memang bahwa keterangan-keterangan Al-Quran itu sangat sesuai dengan fakta kehidupan memang. Benar sekali. Nah, tidak ada yang bertentangan. Iya. Anda kalau memberi pasti Anda akan mendapatkan lebih banyak. Benar. Lagi. Karena memang logika kita, kalau kita ingin mengharapkan sesuatu, kalau sekarang inilah bahasanya ada sogok. Kenapa kita rela mengeluarkan uang yang begitu banyak, melakukan sogokan kepada orang-orang tertentu? Karena kita pasti karena kita meyakini satu hal, kalau kita melakukannya berarti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan begitu. Ya. Itu logikanya. Cuma salahnya kenapa ini terkadang tidak dipakai dalam pemahaman terhadap agama ini? Ya, permasalahannya karena agama ini yaumuddin itu di akhirat. Iya. Dunia ini bonusnya. Tapi walaupun bonusnya, orang yang berbagi itu telah menikmati bonus itu di dunia ini. Iya. Ada Pak Ustadz, zaman dahulu kala tahun 80-an, orang seorang keluarga itu ingin beli rumah. Ada uang 40 juta. Haji waktu itu masih 7 juta. Iya. Dia berkata, "Wahai istriku, daripada kita beli rumah harga 40 juta, bagus kita hajikan 4 orang tua kita. 2 mertuaku dan 2 orang tuaku. Tapi Pak, kita belum punya rumah." Tidak masalah, rezeki dari Allah, jangan goyah. Belum sudah lunas bayar ONH, tapi ibunya, tapi keluarga yang 4 ini belum berangkat haji. Allah menggantikan rezeki, dia dapat pesangon 360 juta. Iya. Dan itu jangankan rumah yang 40 juta yang kecil, rumah besar pun dia beli, jangankan rumah, dia beli mobil dan dia dapat bertamasya untuk umroh pada tahun berikutnya. Masya Allah. Jadi itu adalah pemberian Allah di dunia, tentunya karena dia berbakti kepada orang tua. Orang tua pun mendoakan keredoan kepada keluarga yang dia beri tadi, menjadi orang yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi itulah orang yang jujur kepada dirinya. Dia tidak takut berbagi karena Allah akan memberi kucuran begitu banyak bagaikan tanah, yang memberikan satu gandum dengan balasan 700 kali lipat. Jadi sebenarnya permasalahan utamanya kita sendiri yang membatasi pemikiran kita, Ustaz, ya. Benar sekali. Kita yang terkadang kita membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Mampu, tinggal kita sendiri, inginkah kita menjadi orang yang mendapatkan kekuasaan yang luas, karena Allah adalah zat yang maha kuasa. Untuk itu, percayalah kepada Allah dan yakinlah kepadanya. Mohon dan minta pertolongan kepadanya. Jangan dustakan diri Anda. Amma kuntum taftarun. Inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.